Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Pertemuan malam kedua dari kajian kita pada kitab Qulubur Rijal wa taghayyuruha min halin ila hal. Hati para figur atau tokoh akan perubahannya keadaan demi keadaan. Sebuah tulisan milik Syekh Sa'id bin Da'as bin Abdul Rabbi al-Mashushi al-Yafi'i al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan malam pertama telah kita baca maksud dan tujuan dari sang penulis dengan tulisan beliau ini. Awal mulanya adalah ini rekaman audio. Kemudian sebagian ikhwan mentranskrip dari rekaman audio tersebut menjadi bentuk tulisan yang ada di depan kita sekarang ini beberapa belas halaman. Beliau ingin terangkan kepada kita bahwa keadaan seseorang terkadang berubah-ubah sebagaimana hati seseorang yang berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Beliau pun terangkan bahwasanya hal ini memiliki landasan hukum, baik itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini juga dibuktikan dengan sejarah serta buku-buku kisah bahwa hal ini fakta dan kenyataan. Akan kita dapati nanti di antara penjelasan dan keterangan dari sang penulis tentang sebab-sebab perubahan. Serta secara ringkas dan singkat beliau telah bawakan kepada kita semacam solusi atau jalan keluar untuk tidak berubah, tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya adalah tafaqquh fi dinillah, yakni mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada titik ini kemarin kita baca, kemudian kita akan lanjutkan. Berkata sang penulis Syekh Sa'id bin Da'as al-Mashushi al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala, wa min al-fiqh fi ad-din alladhi huwa khairul li sahibihi fi dinihi wa fi aqidatihi wa fi manhajihi ay yubassirahu Allah subhanahu wa ta'ala bima yaslamu bihi min al-fitnati fi dinihi wa min at-taghayyuri wa min at-tabdili wa min al-inhiraf. Dan diantara mendalami ilmu agama, yang mana itu adalah sangat bermanfaat bagi pemiliknya, pemilik agama. Jadi menurut beliau bahwasanya berdalam-dalam, mendalami ilmu agama merupakan solusi. Lebih baik terjaga agamanya, ideologinya, metode hidupnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia petunjuk basirah. Ya, dengan petunjuk tersebut dia selamat dari fitnah, selamat agamanya, selamat dari perubahan, selamat dari ketergelinciran, selamat dari penyimpangan. Nah, baru halaman pertama dari mukaddimah sang penulis bawakan kepada kita garis besarnya bahwa agar selamat dari perubahan, agar selamat dari penyimpangan dan ketergelinciran adalah tafaqquh fi dinillah, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu satu-satunya solusi, atau enam, solusi yang paling utama agar tidak berubah, agar tetap kokoh, agar tidak tergelincir dan tidak menyimpang, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di dalamnya secara terperinci adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muwatta, datang juga dari Imam Bukhari namun secara muallaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ilmu yang dimaksudkan kecuali kitabullah dan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari perubahan, selamat dari ketelgeninciran, selamat dari penyimpangan. Lanjut beliau lagi, sang penulis, Syekh Sa'id bin Da'as al-Yafi'i rahimahullah ta'ala. Wahada amrun la syakka ya ibadallah annahu fi ghayatil ahammiyah ay yata'allama al-insanu aw yatafaqqaha wa ay yatabassara wa ya'lama min ma wa an na'am ya'lama min ma'alimil haqqi wa min asasish syar min asasish syari'ati ma yaslam bihi min al-fitan. Dan perkara ini tidak diragukan lagi wahai hamba-hamba Allah, memiliki peranan yang sangat penting, yakni bertafaqquh di dalam agama Allah. Kata beliau, ini adalah perkara yang penting, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi dari perkara-perkara yang penting. Di sana banyak perkara yang penting, namun ini lebih penting, ini yang paling penting, ini sangat penting. Yani seseorang mempelajari, mendalami, mencari tahu tentang jalan-jalan al-haq serta pondasi-pondasi syariat yang dengannya bisa menyelamatkan dia dari fitnah. Ini yang kita inginkan, fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satakunu fitanun. Satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minas sa'i. Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya akan terjadi fitnah. Ini gambaran dari Nabi SAW bahwasanya fitnah pasti terjadi. Lanjut beliau bahwasanya orang yang duduk ketika terjadi fitnah masih lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri berdiam di tempat masih lebih bagus daripada orang yang berjalan, serta orang yang berjalan masih lebih bagus daripada orang yang berlari. Kepada kata Nabi SAW di akhir hadis dalam ucapan beliau, man tasyarrafa laha tastasyrifhu, barang siapa yang memberanikan diri untuk datang mendekat kepada fitnah, niscaya fitnah tersebut akan memangsanya. Ini gambaran bahwasanya fitnah pasti terjadi. Datang juga dari Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Fitnah pasti terjadi. Ibaratnya fitnah adalah tamu yang tak diundang. Fitnah datang tanpa salam, tanpa kalam, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan ini sesuatu yang pasti. Ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah umat manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum difitnah? Fitnah artinya diuji. Walakada fatannal ladina min qabalihim fala ya'lamannallahu ladina sadaku wala ya'lamannal katibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memfitnah, telah menguji umat-umat sebelum kalian, dan dari situlah, dengan fitnah itulah kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanan mereka, siapa pula yang dusta. Fitnah pasti terjadi, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting untuk kita ketahui bahwasanya adalah ketika terjadi fitnah, apa jalan keluar dan solusinya? Ini dia, tafaqquh fi dinillah. Nah, tafaqquh fi dinillah. Apalagi mengetahui tentang kejelekan, sama pentingnya kita mengetahui kebaikan. Perhatikan, mengetahui tentang jalan-jalan kejelekan sama pentingnya sebagaimana kita mengetahui jalan-jalan kebaikan. Karena terkadang saudara memiliki pengetahuan tentang kebaikan, namun buta tentang perkara kejelekan, bisa jadi dia terjerumus dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari, kata dia, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani." Kata Hudzaifah, dahulunya umat manusia, isyarat tentang para sahabat di zaman tersebut, kaum muslimun di zaman tersebut, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, namun aku sedikit menyelisih mereka. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, karena kejelekan juga diilmui sebagaimana kebaikan diilmui. Dengan alasan apa, kata Hudzaifah? Bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, namun mengetahui agar tidak terjerumus ke dalam kejelekan. Karena sekadar mengetahui tentang kebaikan saja buta akan kejelekan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia tidak paham. Jadi jangan tertipu dengan sebagian orang yang terkadang mengatakan bahwasanya tinggalkan fitnah, jangan pelajari fitnah. Fitnah butuh dipelajari. Fitnah butuh diketahui. Allah terangkan dalam fitnah bahwasanya, di dalam Al-Qur'an bahwasanya fitnah itu beraneka ragam. Fitnah itu bervariasi, dan antara fitnah yang paling besar adalah syirik. Kalau tidak mempelajari fitnah, artinya tidak mempelajari syirik, bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini jalan-jalan kesyirikan yang bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Perangilah mereka, yakni orang-orang kafir. Perangilah mereka, yakni orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnah." Biar supaya jangan terjadi fitnah, biar supaya jangan terjadi kesyirikan. Jadi di antara fitnah adalah kesyirikan. Kata sang penulis berikutnya, "Li'anna an-nasa ya ibadallah innama yu'ta katsirun minhum min 'adami fahmi ma'alimid din wa ma'alimil haqqi fahman haqiqiyan." Beliau garis bawahi, menunjukkan bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang penting. Oleh karena itu patut untuk diberikan perhatian lebih. Sang penulis menyebutkan di sini bahwasanya sesungguhnya saja kebanyakan orang tidak diberikan pemahaman pembelajaran tentang agama sebagaimana pemahaman yang hak. Artinya terkadang orang mengaku memiliki ilmu namun belum tentu paham. Yang lebih penting daripada sekedar ilmu adalah pemahaman. Bukankah umat terdahulu, jadi kalangan Yahudi dan Nasoro, mereka dijuluki dengan Ahlul Kitab. Namun pada sebagian tempat dalam Al-Quranul Karim, Allah menerangkan bahwasanya Ahlul Kitab, terkhususnya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka tidak memiliki pemahaman. Apa itu tidak memiliki fikih? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad darana li jahannam makatsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha." Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah masukkan ke dalam neraka kebanyakan dari jin dan manusia, mereka memiliki hati namun tidak memahami. Mungkin mereka punya ilmu. Demikian juga orang-orang munafik. Dalam banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal munafiqina la yafqahun." Demikian juga hal yang sama Allah katakan kepada orang-orang Yahudi. "Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa." Kenapa gerangan orang-orang ini mereka tidak memahami? Inti dari ilmu bukan cuma sekedar mengetahui, namun yang diinginkan adalah pemahaman. Karena orang terdahulu juga Allah berikan mereka ilmu. Orang Yahudi memiliki ilmu. Orang Nasara memiliki ilmu. Oleh karena itu Allah juluki mereka dalam Al-Quranul Karim dengan Ahlul Kitab. Namun karena mereka tidak memiliki pemahaman. Inilah letak perbedaannya. Pemahaman. Jadi beliau anjurkan di sini bahwasanya dalam mencari jalan keselamatan dari fitnah, bukan cuma sekadar ilmu yang dimiliki. Hendaknya memiliki pemahaman lebih daripada sekedar ilmu. Perhatikan ucapan yang indah dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang bisa jadi itu terjadi pada kita setiap saat, setiap masa, setiap waktu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Al-ulama ya'rifuna al-fitan inda iqbaliha wal juhal ya'rifuna al-fitan inda idbariha. Para ulama, orang alim yang memiliki ilmu, mereka mengetahui fitnah, bahkan baru muncul fitnah tersebut, baru ada gelagatnya, baru ada tanda-tandanya, belum terjadi namun mereka sudah bisa menciumnya, mendeteksinya, mengetahuinya. Sedangkan orang-orang jahil nanti setelah selesai dari fitnah baru mereka sadar, oh ternyata kemarin baru terjadi fitnah. Apa letak perbedaannya? Ini dia pemahaman, mereka lebih memiliki pemahaman dibanding dengan orang-orang jahil. Kata beliau berikutnya, wal jahlu ya ibadallah daun, dan kebodohan adalah penyakit. Nah, ungkapan ini sangat tepat. Dan kalau menarik landasan hukum begitu banyak sekali, baik itu dari Al-Quranul Karim, demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebodohan adalah penyakit. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa al-mal da'u hadhihi al-ummah wal ulama tabibuha fa idza jarra al-ulama'u nafsahu ila al-mal faman yudawi al-ulama, atau kurang lebih maknanya demikian. Kata dia bahwasanya harta adalah penyakit bagi umat ini, sedangkan ulama adalah dokternya, tabibnya, penyembuhnya. Ya, apabila ulamanya saja yang sudah terserang penyakit harta tersebut, siapa lagi yang bisa menyembuhkan? Ya, ini siapa yang bisa menyembuhkan ketika si ulamanya yang sakit? Artinya di sini bahwasanya barakallahu fikum jami'an, kebodohan adalah sumber penyakit. Dan dibalik, ungkapan ini menerangkan bahwasanya ilmu adalah obat. Siapa yang memiliki ilmu, yakni para ulama, merekalah tabibnya, merekalah dokternya. Artinya untuk bisa selamat dari penyakit kejahilan, pondasikan diri kita dengan naam ilmu. Kata beliau berikutnya di sini, bal huwa madatud dhalali wal inhiraf, bahkan dia adalah penyebab utama kesesatan dan ketergelinciran, ini kejahilan. Kalau kita mengetahui sampai pada titik ini, oleh karena itu jauhkan diri kita dari kejahilan. Namun kita perlu ketahui bersama bahwasanya manusia terlahir dalam keadaan jahil, dan ini tabiat Allah, kodrat Allah kepada umat manusia. Kata Allah dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Artinya tabiat dari Allah kepada umat manusia, kodrat Allah kepada umat manusia adalah jahil, terlahir dalam keadaan jahil. Dan jangan membiarkan kejahilan tersebut tetap ada pada diri kita, untuk mengangkat kejahilan tersebut dengan cara belajar. Kalau tidak, kata beliau di sini bahwasanya ini adalah sumber utama kesesatan dan penyimpangan. Wal fitanu ya ibadallah hatubuha ahlul jahli awil muqassirina fi fahmi ma'alimil haq. Setelah beliau menyebutkan tentang keterkaitan antara kejahilan dan fitnah, sangat erat sekali. Fitnah sangat erat dengan kejahilan. Orang yang ingin selamat dari fitnah hendaknya memiliki pemahaman ilmu di dalam agama. Sedangkan fitnah, wahai hamba-hamba Allah, kata beliau, adalah kayu bakar bagi pelaku kejahilan atau orang-orang yang memiliki kelalaian dalam memahami jalan-jalan al-haq. Nah, fitnah adalah api penyulut, ibaratnya seperti kayu bakar. Siapa korbannya? Orang jahil dan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Subhanallah, ungkapan yang begitu tinggi dari sang penulis membawa kita pada satu pemahaman yang penting, keterkaitan antara fitnah dan kebodohan. Fitnah pasti terjadi. Siapa mangsa dari fitnah? Ini dia, orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman di dalam agama, tidak memiliki ilmu dalam mengetahui tentang ini hitam atau putih, ini hak atau batil, ini bermanfaat atau mudarat. Maka dari dulu sampai sekarang, kalau kita mengikuti pengalaman yang ada, bahwasanya orang-orang yang terfitnah biasanya korban daripada fitnah ketika melanda adalah dari kalangan ini, orang yang enam malas menuntut ilmu, tidak memiliki pemahaman. Taruhlah dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Artinya ada kalangan orang-orang yang jahil, tepat sebagaimana yang beliau katakan. Wa usus syariati fahman sahihan. Ya, juga orang-orang yang lalai dalam pondasi-pondasi syariat, tidak memahaminya dengan pemahaman yang tepat. Artinya apa? Mereka memiliki gagal paham. Mereka memiliki kebengkokan, kekeliruan dalam pemahaman yang tepat. Ini yang boleh maksudkan di depan tadi, faham adalah al-fikih, tidak memiliki fikih, tidak memiliki pemahaman. Inilah sumber-sumber atau naam, inilah korban-korban fitnah. Orang yang jahil, orang yang lalai dalam memahami agama, orang yang tidak memahami dengan pemahaman yang tepat tentang pondasi-pondasi syariat, tidak memahami akidah, tidak memahami manhaj, tidak memahami apa yang Allah dan Rasulnya selalu kehendaki. Wa sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam alladhi utiya jawami al-kalim fi qawlihi wa huwa sadiqul masduq may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Dan telah jujur an-nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau adalah orang yang telah diberikan kalimat, telah diberikan ucapan yang singkat namun jelas padat. Jawami al-kalim, kalimat yang sedikit jumlah kata-katanya namun memiliki makna yang syarat. Nah, memiliki makna dan syarat, memiliki enam syarat makna. Ketika dalam ucapan beliau, yang mana beliau adalah orang yang jujur sekaligus terpercaya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Jadi penulis ingin ajarkan kepada kita berdasarkan hadis ini, bahwasanya memahami agama dengan pemahaman yang tepat adalah sumber kebaikan. Itu bukti bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi orang tersebut ketika Allah pahamkan dia agama. Ingat, paham bukan cuma sekedar memiliki ilmu. Karena kita telah berikan tanbih pada lembaran yang sebelumnya, bahwasanya sekedar memiliki ilmu saja, wa illa ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara juga mereka memiliki ilmu. Namun yang diinginkan dari ilmu itu adalah lebih daripada sekedar ilmu, yakni pemahaman. Itulah sumber kebaikan dari Allah kepada hamba-hambanya. Li'annal fikha ya ibadallah zadun wal fikhu silahun wal fikhu nurun wal fikhu basiratun wal fikhu dawaun tadfa'u anil abdi syubahati wa tadfa'u anhu syahwat. Setelah beliau bawakan satu hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, datang juga dari Ibnu Abbas di luar sahih. Hadis yang berbunyi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Kemudian beliau menerangkan sedikit dari ucapan beliau tentang makna kandungan hadis di atas. Kata beliau, dikarenakan fikih wahai hamba-hamba Allah adalah perbekalan hidup, dikarenakan fikih wahai hamba-hamba Allah adalah senjata. Ini semuanya ungkapan-ungkapan tentang manfaat daripada pemahaman di dalam agama. Pemahaman dalam agama adalah perbekalan, persediaan. Seseorang mau melakukan perjalanan panjang semenjak dia lahir, melakukan safar yang panjang, berakhir nanti ketika dia meninggal, entah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala surga atau neraka, perbekalan dalam perjalanan dia adalah ini dia, fikih, pemahaman. Dan kita butuh dengan pemahaman, kita butuh dengan fikih. Tanpa fikih kita tidak punya bekal, tidak punya persediaan untuk melakukan perjalanan panjang menuju kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian juga fikih atau pemahaman adalah senjata. Dengan senjata tersebut dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh paling pertama adalah syaitan alaihi la'natullah. Musuh berikutnya adalah orang kafir. Musuh berikutnya adalah orang musyrik, ahlul bid'ah, orang munafik, dan seterusnya. Butuh dengan senjata. Kalau tidak memiliki senjata ini, bisa jadi kalah dalam awal peperangan bersama musuh-musuh dia. Pemahaman. Pemahaman adalah cahaya. Yang mana gambaran tentang dunia adalah kegelapan. Tanpa cahaya tersebut, seseorang berjalan, entah sesuatu yang bisa menghalangi langkah dia, mengganggu dan menyakiti dia, tanpa fikih tersebut ibaratnya dia berjalan tanpa pembimbing, tanpa cahaya. Wal fikhu basiratun, fikih pemahaman adalah ilmu, dan fikih adalah obat yang dengannya seorang hamba bisa menangkal syubhat, yang mana dengan obat tersebut seorang hamba bisa menangkal syahwat. Dan betul apa kata beliau, fikih atau pemahaman adalah penyembuh bagi penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat yang bisa menangkal dari pemahaman yang keliru, penyakit syahwat bisa menangkal dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal alinea ini beliau memulai ucapan beliau bahwasanya fikih adalah perkara yang penting. Perhatikan, ini beliau mulai menerangkan sampai pada titik alinea ini beliau memulai di depan bahwasanya fikih adalah barakallahu fikum jami'an memiliki peranan yang sangat penting. Kemudian beliau menerangkan tentang peranan yang penting tersebut. Fikih bisa mengangkat kebodohan, fikih bisa menangkal kesesatan dan penyimpangan. Tanpa fikih bisa jadi seorang tersebut adalah korban daripada fitnah. Karena orang yang tidak memiliki fikih seperti orang jahil, orang yang tidak memiliki pemahaman di dalam al-haq, tidak memiliki pemahaman yang tepat terhadap pondasi-pondasi syariat. Oleh karena itu sangat butuh kita dengan yang namanya fikih. Fikih ibaratnya adalah perbekalan perjalanan kita. Fikih adalah senjata, fikih adalah cahaya, fikih adalah wawasan pengetahuan, fikih adalah obat penyembuh yang bisa menangkal penyakit syubhat serta syahwat. Kita lanjutkan. Kata beliau berikutnya, ولا يخفى عليكم يا عباد الله ما وصف الله به ذوي الفقه والعلم وما اخبر به عنه من الخشيه والثبات والبصيره والتوفيق فهذا امر يتردد كثيرا ذكره من المحافل والمجالس. Alinea ini berisikan dua baris. Pada alinea sebelumnya beliau menerangkan tentang pentingnya fikih. Pada alinea yang berisikan dua baris ini beliau pun menerangkan tentang orang-orang yang memiliki fikih, namanya ahlul fikhi, fuqaha atau ahlul ilmi, yang mana mereka memiliki sifat-sifat, memiliki karakteristik, memiliki identitas. Kita terjemahkan apa yang barusan kita baca, dan tidak tertutupi bagi kalian wahai hamba-hamba Allah tentang apa yang Allah sifati bagi orang-orang yang memiliki pemahaman dan memiliki ilmu, apa yang Allah beritakan tentang mereka dari rasa takut mereka kepada Allah, kekokohan mereka di dalam agama, memiliki wawasan pengetahuan serta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang penyebutannya sangat banyak di dalam majelis-majelis, di dalam pertemuan-pertemuan. Dari alinea ini beliau sedikit menyinggung bahwasanya orang yang memiliki fikih, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki wawasan dan pemahaman sebagaimana yang Allah Subhanahu beritakan kepada kita, bahwasanya nah, mereka memiliki ciri-ciri, memiliki identitas, memiliki sifat dan karakteristik yang bisa kita jumpai penyebutan tersebut di majelis-majelis ilmu, di pertemuan-pertemuan yang dikaji di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri mereka adalah memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, memiliki kekokohan, memiliki wawasan pengetahuan serta diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, artinya setelah menyebutkan tentang pentingnya fikih, beliau pun menyebutkan bahwasanya ingin mendapatkan fikih yang sangat penting peranannya bagi umat manusia, hendaknya kita bersifat dengan sifat para pemikul fikih itu sendiri. Sebagiannya beliau telah sebutkan kepada kita. Ala wa inna min ahammil umuri allati tu'inu lin-nasi wa tasudduduna hubab al-iftitani bainal hini wal akhir ay ya'lama aslan asilan wa amran adiman kasara minan-nasi katsir minan-nasi yajhaluhu aw yaghfalu anhu fayadkhulu alayhi asy-syarru minhu wa yanharifu min babihi hadzal amru ya ibadallah huwa annal bashara urdatan huwa annal bashara urdatun lil للزلل والانحراف كما اشار اخونا عبد الله في كلمته بقوله التغير والتلون. Mulai beliau masuk menerangkan tentang tujuan dari materi ini diangkat. Materi bahwasanya hati para tokoh dan figur terkadang itu berubah-ubah. Keadaan demi keadaan. Ketahuilah, beliau memulai dengan ala harfut tambi sebagai bentuk peringatan bahwasanya apa yang akan beliau sebutkan adalah hendaknya disimak dan didengar dengan seksama, diperhatikan. Ala, ketahuilah bahwa di antara perkara yang paling penting yang bisa membantu umat manusia serta menutupi baginya pintu-pintu fitnah antara satu keadaan dengan keadaan yang lainnya, hendaknya mengetahui satu pondasi yang utama, satu perkara yang agung yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, lalai darinya. Terkadang sebagian umat manusia justru terjerumus ke dalam kejelekan dengan satu perkara yang dia lalai tersebut, atau yang membuat dia menyimpang dari satu pintu tersebut. Dan ini adalah perkara, wahai ibadallah, yaitu umat manusia adalah potensi untuk tergelincir dan juga menyimpang. Sebagaimana saudara kami Abdullah yang dia isyaratkan dalam ucapan dia dengan perkataannya, perubahan dan talawun bersifat enam sesuai dengan keadaan. Bunglon. Jadi kalau dia bersama ahlul haq, dia menampakkan bahwasanya dia adalah pemikul al-haq. Namun ketika dia bersama dengan ahlul batil, dia menampakkan diri bahwasanya dia adalah bagian daripada enam pelaku kebatilan tersebut. Jadi agamanya dia tergantung dengan situasi dan kondisi. Di mana dia berada, agama dia menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut. Dan ini waliyadu billah bermain-main dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang orang-orang munafik dalam Al-Qur'an Al-Karim, innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru falam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Orang munafik demikian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman terkadang lagi kafir, beriman lagi terkadang lagi kafir, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Dalam ayat yang lain dari surat yang sama, surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, mudabdabina baina dalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Gambaran Al-Quranul Karim menerangkan tentang orang-orang munafik bahwasanya mereka mudabdab. Mudabdab artinya adalah nam, sesuai dengan situasi dan kondisi. Terkadang mereka ke satu pihak, terkadang mereka ke pihak yang lain yang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Terkadang ke orang munafik, nah orang munafik mereka pergi kepada orang mukmin, mereka menampakkan amanna. Mereka pergi kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, hanya kami mengejek mereka. Dan seperti itu keadaan ahlul batin, berubah-rubah. Dan itu yang sekarang beliau sudah memberikan tanbih kepada kita, bahwasanya umat manusia adalah potensi untuk tergelincir dan menyimpang. Beliau terangkan lagi kepada kita di sini, al-yawmu ala halin wa gadan ala halin akhar. Wal-yawm ala islamin wa gadan ala kufrin. Al-yawm ala tauhidin wa gadan ala syirk. Wal-yawm ala sunnatin wa gadan ala bid'ah. Al-yawm ala ta'atin wa gadan ala ma'siyah. Wahakada. Perubahan tersebut, ketergelincir tersebut diperinci lagi oleh Sam, penting bahwasanya hari ini dia di atas satu keadaan, besok keadaannya berubah. Hari ini di atas keislaman, besok berubah menjadi kafir. Hari ini di atas tauhid, besok bisa jadi menjadi syirik, musyrik. Hari ini dia pelaku sunnah, besok bisa jadi mubtadi. Hari ini dia adalah di atas ketaatan, besok bisa jadi pelaku maksiat, dan seterusnya. Ini poin inti dari tulisan ini beliau buat, bahwasanya orang itu berubah-ubah. Waliyad billah. Dulu mungkin kita menepati sebagian saudara kita bermajelis duduk bersama kita, duduk berdampingan, bersampingan dengan kita dalam satu majelis yang sama. Tak lama kemudian, 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan, 1-2 tahun, berpisah, berbeda. Yang satunya ke timur, yang satunya ke barat. Karena apa? Ini yang membuktikan kita bahwasanya manusia adalah potensi untuk berubah-ubah. Potensi untuk tergelincir, waliyadubillah. Potensi untuk naam. Terkadang satu keadaan berubah kepada keadaan yang berikutnya. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Pentingnya untuk mengkaji tentang pengetahuan semacam ini agar kita mengetahui bahwasanya agar supaya tidak tergelincir akan datang pada halaman-halaman yang setelahnya seperti ini, solusi dan jalan keluarnya. Kemudian di akhir juga beliau ingin terangkan kepada kita bahwasanya ketika ada seseorang yang menyimpang dengan hujah dan burhan, bukti bahwasanya dia menyimpang, menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi manhaj salafus saleh, tak perlu untuk menjadikan diri engkau sebagai pembela. Tak perlu menempatkan diri engkau untuk membela orang yang sudah menyimpang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Ayat ini sebagai teguran kepada kita semuanya. "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu." Janganlah kalian merasa mapan dengan orang-orang yang zalim. Orang melakukan kedzaliman, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, melakukan kebid'ahan. "Wala tarkan." Jangan dekati dia, jauhi dia. Karena kenapa? Fatamassakumun nar, niscaya kalian pun akan disentuh dengan api neraka. Orang yang sudah menyimpang terancam dengan neraka. Kalau kita menjadi orang yang membela pelaku penyimpangan, terancam juga dengan neraka. Jangan juga heran ketika seseorang mungkin tadinya kita anggap dia adalah seorang alim ulama. Nah, dari kalangan orang-orang yang tidak maksum, orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maksum adalah para nabi dan rasul. Adapun selain para nabi dan rasul, setinggi apapun ilmu dia, dia juga adalah manusia biasa yang punya potensi untuk tergelincir alim ulama, syekh minal masyayikh atau ustaz minal asatidz. Dia juga adalah memiliki peluang yang sama. Kalau dia tergelincir, meskipun mungkin dulu dia adalah di atas al-haq, tapi punya potensi dengan burhan, dengan bukti yang kuat bahwasanya dia tergelincir, enggak usah dibela. Enggak usah dilindungi. Karena seperti itulah manusia, terkadang berubah. Dan perubahan tersebut bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis datang dari Sahih Muslim, namun lafadznya datang dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwasanya kana rajulun idza hafidhal Baqarah wa Ala Imran jadda fi ayunina, dalam sebagian riwayat jalla fi ayunina. Dahulunya seseorang yang dari kalangan sahabat, dari kalangan kaum muslimin di zaman tersebut, apabila dia telah menghafal surat Al-Baqarah dan menghafal surat Ali Imran, orang tersebut mulia di hadapan mata kami. Untuk menghafal surat Al-Baqarah yang jumlahnya 2 juz lebih, 2 juz setengah, ratusan ayat. Demikian juga surat terpanjang setelah surat Al-Baqarah yang kedua adalah surat Ali Imran. Artinya dua surat ini adalah dua surat yang panjang. Barang siapa yang menghafalnya, dia memiliki posisi yang mulia di hadapan kami. Artinya dia terhormat. Namun ada di kalangan orang-orang yang pernah menghafal surat Al-Baqarah, pernah menghafal surat Ali Imran, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya orang tersebut dia murtad di zaman Nabi SAW. Nabi SAW masih hidup dan dia menghafal, bahkan dikatakan dia adalah juru tulis wahyu. Di zaman Nabi SAW dia murtad, dia ikut kepada agama Nasoro. Akhirnya ketika meninggal dunia dalam keadaan kekufurannya, setelah tadinya dia menghafal dua surat tersebut, artinya tadinya dia di atas keistiqomahan, akhirnya dia dikuburkan oleh anggota keluarganya. Hari pertama setelah dia dikuburkan, dijumpai bahwasannya jasadnya dia berada di atas permukaan yang tadinya dikubur. Hari kedua didapati jasadnya di atas permukaan. Dilaporkan kepada anggota keluarganya bahwasanya anggota keluarga kalian yang barusan dikuburkan kemarin, kayaknya ada yang menggali, mengeluarkan dengan sengaja. Akhirnya mereka dengan geram dan marahnya sambil mencari siapa kira-kira pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Mereka tidak mengetahui siapa. Akhirnya digali kembali kuburan, kemudian dimasukkan dia pada hari kedua. Setelah selesai dari penyelenggaraan jenazah hari kedua, esok harinya hari ketiga dijumpai lagi. Dia berada di atas permukaan. Mereka marah. Kali ini mereka jaga. Karena malam kedua, siapa yang bermain-main dengan jenazah anggota keluarga kami. Akhirnya mereka menguburkan kembali dan mereka jaga di sisi kuburan tersebut. Agar mengetahui bahwasanya siapa yang telah berbuat perbuatan tersebut. Esok harinya, malamnya mereka jaga. Esok harinya ternyata dijumpai jenazah orang tersebut berada lagi di luar kuburannya. Akhirnya mereka mengetahui bahwasanya ini adalah perbuatan bumi sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan jasad orang tersebut dikarenakan telah keluar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti inilah perubahan, barakallahu fikum jami'an. Orang tersebut menurut Anas bin Malik adalah orang yang mulia, apalagi dia telah menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dengan lafaz dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana ahadun idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fi ayunina. Namun ketika dia menyimpang, ketika dia tergelincir, ketika dia menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah yang terjadi, penghinaan. Bahkan bumi yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menerima jasad orang tersebut. Artinya apa? Jangan dibela. Kalau seorang sudah menyimpang, jangan dibela. Kalau seorang telah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, tak perlu untuk dipedulikan. Bahkan hendaknya orang seperti itu telah dihinakan. Barakallahu fikum jami'an. 6, ini yang kita sempat ambil pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dari ucapan sang penulis tentang hakada. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.